الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. كتاب آداب السفر أدوي إجيباب tawi kiku kitab nerangno piro-piro toto kromoni safar perjalanan, ada etikanya melakukan perjalanan, bagaimana cara berjalan, bagaimana awal berjalan, bagaimana pulangnya, bagaimana doanya, apa yang harus dilakukan saat perjalanan. Nah, ini ada etikanya masing-masing. Babus tihbabil huruji utawi igigu bab nerangno sunnahi metu untuk perjalanan yaumal khomisi ing dalam dino kemis. Sunnahnya kalau melakukan perjalanan itu diawali di hari Kamis, ya, diawali hari Kamis sunnah. Nek kate pergi ke mana kemis, ya. Kok mau pulang ke Palembang, ya, misalnya. Kok liburnya hari Ahad, tunggu pulangnya sampai hari Kamis lah. Ngono. Liburnya hari Jumat, wah seminggu lagi kita pulang. Ben ngelakoni kesunan, ojo diajukan saja. Ben ngelakoni kesunahan. Wastihbabihi lan sunai al huruj, wastihbabihi lan sunai al huruj awalan nahari. Ing dalam kawitane siang, awal siang. Sunahnya lagi kalau pergi hari Kamis itu perginya pagi-pagi. Awal siang itu berarti pagi. Rekane ke Kanjeng Nabi niku ndonga barakallahu li ummati fi bukurihim. Semoga Allah memberkahi umatku di dalam pagi hari mereka. Jadi apa-apa itu dilakukan pagi hari. Ben barokah. Ngaji yo isu-isu wis ngaji ngoten niku. Wala itu kalau melakukan perjalanan hari Kamis. Kalau terpaksa enggak bisa hari Kamis, misalnya dadak, ya nanti sunnahnya tetap nopo dilakukan di pagi hari perjalanannya. Qala an Ka'b bin Malikin saking Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu anna nabiyya setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kharaja metu sinen Kanjeng Nabi fi ghazwati Tabuk ing dalam perang Tabuk. Siwas wati Tabuk ing dalam perang Tabuk yaumal khamisi ing dalam dino kemis. Yaumal khamisi ing dalam dino kemis. Kanjeng Nabi keluar dalam perang Tabuk, perang terakhir yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi di hari Kemis. Ini perang terakhir, tapi gak jadi perangi. Karena ada isu, ada serangan kepada umat Islam ke Madinah dilakukan oleh Romawi, maka Kanjeng Nabi beserta tentara langsung ya menghadang di luar Madinah. Tidak mau ada terjadi pertempuran di Madinah, maka dihadang oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi memobilisasi masyarakat, sahabat semuanya digerakkan untuk menghadang orang-orang Romawi. Tapi ternyata itu cuma isu, ya, enggak ada, enggak jadi. Entah itu isu atau memang asalnya beneran, tapi karena ada kesiapan mungkin dari umat Islam yang begitu besar enggak jadi. Kemungkinan juga bisa. Wakanalan hali ono sinten Kanjeng Nabi iku yuhibbu seneng sinten Kanjeng Nabi. Iku yuhibbu seneng sinten Kanjeng Nabi ayah ruja ing yen to metu sinten Kanjeng Nabi. Ustaz kafe mau pelajari ndi? Akmal barang. Samsulu sar ndi sar? Kaono? Sing kaono sapa? Harisun. Hah? Ing MA kaono? Harisun mana Harisun? Haris Ubaidillah. Kaono bisa? Oh, yo. Gampang hilang ya, Suti. Nanti ya, Suti. Yo. Nang di. Wah, iya. Yang kok di takziri yo. Ada pelajar yo, yo. Sebuah singkat melo ngaji yo, takziri, tar. Tulisan yo. Sapa singkat melo yo. Saya menunggu pondok kok mikir jalan-jalan yo, rawatan. Wagana lan ono sinten Kanjeng Nabi iku yuhibbu iku seneng sinten Kanjeng Nabi. Ayah ruja ing yen temetu sinten Kanjeng Nabi ya. Lah yen nek prai oh enak prai iki yo. Pasti iki nambah apalan. Ngono kan wae. Pompong prai nambah apalane diakehno, kersane diakehno ngono. Kesempatan kan ya. Nah, kesempatan kuat ini gak ngaji mamane. Gak ngaji malah enak wis digawe. Nah, apalane sing akeh gak malah ayo libur bebas. Lari ngono. Yaumul khamis ing dalem dina Kamis muttafaqun alaih. Kala wa fi riwayatin. Duniae gak libur lho. Ngajine yo gak libur. Itu tuh melok depak iki. Wa fi riwayatin lan iku ing dalam suwijine riwayat fi sahihaini ing dalam Bukhari Muslim utaidawu laqallama kana lan setitik banget ono main iki mataukit istilah kala untuk nguatno tapi mempunyai faedah untuk apa jenenge kafah makafah nyegah laqallama kana yektini ono sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yahruju metu sinten Kanjeng Nabi fiyau illa fiyaumil khamis kecuali yang dalam dino Kamis. Jadi yang paling utama pergi itu bepergian awal dilakukan hari Kamis. Setelah itu hari Sabtu. Hari Senin, setelah itu hari Senin, baru setelah itu hari Sabtu, itu urut-urutan nih keutamaan. Jadi Kamis, Senin, terus Sabtu. Kanjeng Nabi hijrah hari Senin. Malam Kanjeng Nabi, maklum malam, kenapa kok malam? Ya karena itu kalau siang dikejar sama orang Quraisy, ketahuan. Malam, Senin, pergi, hijrah ke Madinah, nyampe ke Madinah juga hari Senin. Jadi kebanyakan Kanjeng Nabi bepergian itu ya ini, Kamis, ya, Senin atau Sabtu. Maka kita niru kalau bepergian itu yang baik hari Kamis atau kalau nggak bisa Senin atau kalau nggak bisa nanti apa? Sabtu. Kalau nggak bisa ya apapun silahkan. Kalau Wan Sohri bin Wada'ah lan saking Sohr bin Wada'ah Al-Humidi As-Sohabi Sohr Watu mana? Kala radhiyallahu anhu. Wong jenengi Watu. Iya tuh. Hak mung anak e jenengno. Apa? Pasti yo. Ben kuat kaya pasti iki Watu Sohri Watu gede. Anna Rasulullah setuhuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku kala nganti kok sedene Rasulullah. Nah ini yang saya katakan tadi, Allahumma do Allah, barik mugi berkahi sinten panjenengan. Allahumma do Allah, barik mugi berkahi sinten panjenengan. Li umati marang umat ingsun, fi bukuriha, ing dalem isu e umati, fi bukuriha, ing dalem isu. Isu e umat, ya Allah, berkailah umatku di pagi hari mereka. Kalau kerja pagi, ya deh. Nah, tadi mari subuh, wiritan, mari wiritan, dan terus baru pergi kerja. Ono pagi kan Mas Ian? Makanya pagi delok wong-wong semangat ini. Pergi. Setengah 6 sudah berangkat, jam 6 sudah berangkat. Ramai kalau sama lihat jalan Jogja itu kalau jam sekian ya, macet. Semangat itu. Semangat melakoni sunai Nabi. Mantar muka kaya ngoten ya. Apa ngerti kira-kira? Nah, nek gak ngerti kan gak ngerti. Berangkat pagi-pagi sebagai rutinitas biasa tanpa ada niatan melakoni sunnatullah, sunai Kanjeng Nabi, maka tidak ada pahala. Ya kan? Nah, itu krono gak ngerti toh. Ini sampean panik jadi guru, berangkat pagi hari. Niati ngelakoni sunai Nabi. Sampan Pak Tani berangkat pagi hari, ya, ya, niati ngelakoni sunnah Nabi, punya kebun, mau deres, apa jenenge, karet, njogo getahe iku, wis, pagi-pagi setelah subuh berangkat, ya, niat ngelakoni sunnah Nabi, ojo sebelum subuh itu untuk tahajud, untuk wiritan, bainaka wa bainallah. Baru setelah itu pergi. Kala kadang ono sing sak durunge subuh. Saya dulu pernah nginep nang Kalimantan sak durunge subuh. Kita baru berangkat setelah subuh itu nyantai-nyantaian arek pondok. Dulu mari subuh yo mosok ate langsung nang kebun nyantai-nyantai. Melpus mulai ngeng-ngeng-ngeng sudah pulang ini. Wah, kalau itu berangkatnya subuh di jam 2 kata. Woi. Jam loro berangkat deh. Deres. Ngerti deres ya? Ngono iku. Jam loro berangkat jere nek jam loro iku deres-deres jere. Terus or dapat banyak. Mitos itu. Kala tiap pusi setan. Apa setan kira-kira nambahi karo uyuwe yo. Wis tambah akeh. Dadi seneng mari ngono. Waduh. Kebanyakan bukan orang-orang sana, bukan orang pribumi jadi ini, itu orang Jawa itu. Jadi, waduh, beres orang Jawa itu. Rono malah ngurui sing gak beres. Lakana, lan ono, sapa iku jenenge Rasulullah. Iku ida wa'ahta. Banyak orang Jawa itu ya. Palembang, Kalimantan, Sumatera, dimanapun dikuasai orang Jawa. Ya itu kalau gak ada itu, gak ada apa, trans ya. Transmigrasi itu tadi tidak ada, tidak ada geliat perekonomian. Orang yang sini ke sana itu karena masalah ekonomi pasti itu kebanyakan. Sehingga di sana semangat, iya kan? Karena dia semangat maka dia paling kaya daripada penduduk aslinya. Itu nanti. Karena apa? Karena semangatnya, mereka lah etos saja sih sebenarnya. Penduduk asli ya karena nyantai lah, karena biasanya nyantai. Maka etos kerjanya kurang. Tapi kalau di luar daerah itu biasanya etos kerja tinggi, semangat kerja tinggi, maka ya jelas itu lebih lebih apa lebih berhasil daripada penduduk pribumi biasanya demikian. Dan nanti setelah itu akan menimbulkan kecemburuan sosial. Wah, salamu dewe gak gelem semangat, yo kalah karo pendatang kan ya yang ngoten iki. Kala wakana ida ba'atha. Tapi yo no. Kadang banyak pondok pesantren orang Jawa-Jawa biasanya. Ya ada sih yang motifnya dakwah juga banyak. Tapi banyak sekali yang motifnya ekonomi. Karena kadang di sini sudah bisa ngaji, bangkrut, dagang pergi ke sana. Nengko nanti tambah nih jadi kiai. Akeh yang cerita kayak ngaten ini. Yo alhamdulillah ya toh. Iso beda sekarang. Iso dakwah. Wa kana lan ono sinten Kanjeng Nabi iku ida ba'atha. Iku ida ba'atha ing dalem nalikane. Mengirim sinten Kanjeng Nabi. Di Jogja saja sampean tanya itu pinggir-pinggir yang jualan-jualan. Kebanyakan bukan orang sini. Yang jualan-jualan sampean tanya. Kebanyakan bukan orang sini. Sama lah yang jualan pakai gerobak itu pinggir-pinggir jalan. Mentanya bukan orang sini. Kala wakana lan ono sinten Kanjeng Nabi iku ida ba'atha. Makane ndonga ya Allah. Jadikanlah rezeki kami itu di lingkungan kami ya Allah. sehingga kita nggak perlu ke sana, nggak perlu ke sana, ya. Angatan. Kita nggak perlu cari rezeki sampai ke Bali, waduh, sampai ke Singapura, nggak perlu, Brunei, nggak perlu, ya. Dari TKI, TKW, nggak perlu, dungo, nang Allah Ta'ala, ya Allah, jadikanlah rezeki kami itu di daerah kami sendiri, ya Allah, sehingga kita nggak perlu kemana-mana, kan enak, ya. Soalnya rezeki di rumah sendiri, ya Allah, kalau bisa di rumah saja ada rezekinya, nggak perlu keluar, oh enak nih gue tenang. Hah? Enak nggak? Paling enak itu ya sudah, nggak perlu keluar kemana-mana, keluarnya ya rekreasi. Ya, sama saudara rekreasi ke makam-makam itu dungo. Wisata religi. Waduh, kaya toh. Wakana ida bahasa syariatan. Wakana lan ono sinten Kanjeng Nabi. Iku ida bahasa ing dalam nalikani mengirimkan sinten Kanjeng Nabi. Sariyatan ing sariyah tentara. Au jaisan utoyo tentara bodoh. Ba'athahum mongko mengirim sinten Kanjeng Nabi ing sariyah au jaisan. Ba'athahum mongko mengirim sinten Kanjeng Nabi ing sariyah utawa jaisan fi min min awalin nahari saking kawitane siang. Min awalin nahari saking kawitane napa? Siang. Mana go ya? Ya. Kalau engko nanti jadi pedagang misalnya, perangkatnya pagi, ya. Yeah. Kalau engkau ekspor impor nanti pagi ekspornya itu impornya juga pagi ya ngomong itu. Wagana lan ono sopo sohrun sopo sohor iku tajiron iku pedagang. Wah, mendengar hadis niki, okay, dari Kanjeng Nabi, dia yang meriwayatkan. Wagana mongko ono sopo sohor iku yab'atsu mengirimkan sopo sohor mengekspor ke, paham? Kala ngaji yo isu, berangkat ngaji yo isu. Tijarotahu ing dagangane soher awalan nahari ing dalem kawitane siang. Oh nggih. Paham napa dene? Di awal siang ini iki. Awal siang wis bisnisnya sudah dijalankan. Nek ana toko ya wis dibuka toko ni. Walaupun karo ngaji ya wis dibuka. Ono oh, umpamane ya. Kena anak sing tuku ya, sing tani pak ngaji si, melayu, kasih pak Asro, pak Asro malu, ya kerana barokah ini ru Kanjeng Nabi, ya pak Asro mongko akeh, pak Asro mongko opo akeh suki, wakasurolan akeh opo, pak Asro mongko iku jenis suki sopo soher. Wakasurolan akeh opo madu hartane sohar berkat ngikuti dawuh Kanjeng Nabi lah ini bentene bedanya orang yang melakukan kegiatan aktivitas pagi hari dengan nuruti dawuh Kanjeng Nabi dan orang yang melakukan aktivitas pagi hari sebagai satu rutinitas belaka yang tidak mendasarkan rutinitasnya itu dengan sunnah nabawiyah bedanya di sini. Sohar sangat sadar tentang kehebatan melakukan aktivitas pagi hari. Dia melakukannya karena mengikuti sunnah Nabi, maka hartanya berkembang. Maka dia menjadi orang kaya. Lo, iya deh, pengen sukir. Malu-malu bareng. Rawahu ngriwatakan ing abut-abut. Pagi ya deh, nek pagi ojo turu. Apalan ya pagi. Mari subuh ojo turu, subuh tangi langsung. Setor, mari setor. Nah, kalau melaku-melaku itu, ya, melaku itu kono kini dihiling-hiling mau sing setor nopo, ngono kan enak. Tawahu ngriwayataken ing hadis sapa Abu Dawud wa Tirmidzi. Faqala lan ngendika sinten Tirmidzi, haditsun hasanun. Utawi iki iku haditsun hadis hasanun kang hasan. Bab istihbabi talabi rufqati rifqati rufqati kenone. Utawi kikubab nerangno sunai mencari biro-biro teman saat perjalanan itu. Yang baik itu jangan pergi sendirian. Ya, jangan pergi sendirian. Kalau nek api, sing api, jangan pergi sendirian. Apalagi zaman dulu ya, tidak ada istilahnya itu angkutan umum. Ya, nggak ada angkutan umum, tidak ada. Kalau sekarang ada angkutan umum, ya pasti bareng wong akeh. Pemimpinnya ya supirin itu. Gak iso sama natur supir itu. Bojere, banter ya bojere supir, liri ya bojere supir. Gak iso sama ngatur. ngatur didukno sampean. Menangi dhewe nek sampean. Gala, dadi sunai nggawa kanca itu nek seandainya perjalanan itu nanti sendirian nggawa kanca, ya. Gala wa ta'mirihim lan dadekno pemimpin Rifqah lan dadekno pemimpin Rifqah ala angfusihim ing atase pira-pira awak dhewe ne Rifqah, Rifqah ki ngene. Wahidan ing salah siji. Wahidan ing salah siji yudhi'unahu kang manut sapa Rifqah ing Wahidan. Ya kan? Kalau perjalanan itu sunahnya bawa teman. Lalu tunjuk dari banyak orang itu yang jadi pemimpin. Siapa yang memimpin? Ini sunah Nabi loh. Sunah Nabi ngoten. Ada yang jadi pemimpin. Siapa roisnya? Roisnya siapa ini? Nah, harus ada ya untuk melakukan sunah Nabi. Roisnya nanti yang bertanggung jawab ada apa-apa yang ngadepi dia. Ngoten niku loh. Biar nanti saling lempar tanggung jawab. Mulai awal langsung demikian. Kalau sampean mau pergi ke Palembang, pulang, mau pulang ya. Bareng-bareng. Ayo sapa iki sing dadi rois? Sing roisi sapa? Nah, cari kesepakatan bersama. Yo, sama rois sing saya dadi rois. Aku sing imami sing sembarang lah, memeni salat jamaah, ya jamaah ini sing imami dadi. Qala Ani bin Umar radhiyallahu anhu ma qala ngendika sapa Ibnu Umar? Qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ngeten law annan nasa lamun tetep apa setuhune menungso law annan nasa lamun tetep apa setuhune menungso iku ya alamuna waruh sapa annas gantine bidayah gak sido anu isleh gak sido apa jenenge al-iktisab ya arange pol ah kene ganti anu engko apa iki tentang sifat Nabi wae dan cinta kanjeng Nabi Al Anwar Al Muhammadiyah cahaya Muhammad nanti ya kawi wae mungkin iki ya mungkin regane 80 kok piro mulane sing iku kulake wae piro 200.000 ora ngelu dina ya arek-arek tak tawari ora ono sing ngomong iya ngono ora kabeh meneng dingklu. Khususnya bazar. Mulai awal harus kesirap berkan. Lain jawab belas. Alik tisot sul itikot. Ini luar biasa. Bagus sekali sebenarnya kitab itu. Tapi yo menengkapi ngeri ditawarin. Allah padahal biyen niku regane padha karo kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Moro-moro setahun saya dikirimi apa namanya katalognya munda. Wih, satu sweta. Itu sing dari pertama itu dari agen satu-satunya. Tak takon golek sing lemurah karepku iku. Malah 200.000 lah ning ngelu tenan. Wis ora tau salah wis. Arek-arek tak takon iki piye le? Baik koyo Kang Suti pasti tawari piye kawin Kang Suti. Gur aku. Liyane ora ana sing anu. Allah karim. Lah annan nasa, ya memang kadang guru saya juga gitu. Kalau mau ngasih kitab ini kok kemahalan untuk santri enggak jadi. Kasihan. Mahal banget untuk anak-anak kasihan. Maka enggak jadi. Guru sebenarnya harus gitu ya. Jangan santrinya itu malah di kesempatan ya, ini pendaftaran baru semuanya wis waduh, program ini semuanya harus harganya naik larang kabeh. Sing asale betung 10.000 dicul 100.000 sita walah niki taat bener-bener kasihan ya. Nah, kalau mau ngasih ya cukup hati itu ya sewajarnya gitu ya. Jangan sampai terlalu banyak. Itu sangat enggak pas lah. Sangat enggak pas. Jangan buat kesempatan untuk yang demikian ya. Kalau buat golek bati ya sewajarnya ya seperti biasanya masyarakat golek bati ni piro ngoten niku umpama lho ya. Kalau memang ada ketentuan demikian. Ya memang kadang anak-anak kalau enggak dikongkon tuku itu gak gelem tuku seragam. Engko dadine gak gelem seragam lho. Tapi kan ya gak pas juga kan iki. Tapi yo Soalnya sing enak, jadi jangan terlalu mahal banget. Wong sekone mek suwita wae ngedole sampai 100 lho kan ya. Lah pati piro nih? Jadi tang puluh ping arek 1000 lho. Hah? Petang puluh ping arek 1000 piro berarti? Tadi ini nih, 40 juta satu hari. Berarti 40 juta. Ya, kipas-kipas ya. Umpomo lo ya. Jadi, kalau law annanna salamun tetap apa sedune menungso. Iku ya lamun awrus apa annas. Itu saya, guru-guru saya begitu juga. Kalau kemahalan maka enggak jadi. Kasihan anak-anak. Law annanna salamun tetap apa sedune menungso. Kecuali kitabnya itu penting ya. Penting dan adanya cuma itu. Ya piye maneh gitu. Ya piye maneh. Itu harus diketahui misalnya ya kudu tuku. Law annanna salamun tetap apa sedune menungso iku ya lamuna weruh sapa annas. Minal wahdati saking sendirian. Kang Siti, rungono. Seandainya orang-orang tahu kesendirian itu mengandung bahaya. Ma ing perkara a'lamu kang weruh sapa ingsun ing ma. Masaro mongko ora berjalan sapa rokibun wong sing naik kendaraan. Sapa rokibun musafir artine enggak harus naik kendaraan jalan padha wae. Sapa rokibun wong kang berjalan bilailin ing dalam bengi wahdahu hali siji ni rokib hali sendirian. Wahdahu hali siji ni rokib rawahul Bukhari. Rawahu ngriwataken ing hadis sapa al Bukhari Imam Bukhari. Seandainya orang-orang itu tahu bahayanya sendirian seperti yang saya tahu, pasti orang tidak akan mau melakukan perjalanan di malam hari sendirian. Medeni lho, pergi malam hari sendirian yo. Ya, medeni yo medeni. Medeni perampokan, maling, pencurian, terus sampean dirampok tengah jalan. Dewean lebih mudah, tapi kalau sampean wong telu, rampoke loro pikir-pikir. Ngene apa boten? Sampean berdua, rampoke berdua, iku ya pikir-pikir rasane. Ya sampean dhewean, tendang pisan jatuh, gowo langsung mbidah ya. Soale sekarang agak rawan Jogja itu ya. Oh iso ne piye. Rawahul Bukhari. Penjagaan nang pondok sing jaga tenanan lho, ampe ono maling, gak ono sing ngeru turu kabeh. Iya, sing ngeru wong pira mekan. Liyane supaya tetep turu ya. Wah. Gak ngerti ngono kok nek HP-ne ilang, ngamuk-ngamuk. Laptop hilang, ngamuk-ngamuk, salamu dewi, ra gelem joko. Wis ana jadwale piket malam, gak ana sing gelem piket. Ya engko diaktifno iku, pikete malam iku. Ora tau gelem piket. Kala ditulis apa sing piket kamar iki. 5 ora sakake 6 lah wis. 3-3. Iya. Siang, sore, jam berapa sampai jam 12 sekian orangnya, jam 12 sampai subuh 3 orangnya, ngono di jadwal ngono ben iso turu. Kala ndak apa-apa wis sing jaga bengi misale sing jaga bengi itu tidur wis setelah isak tidur. Jaga tenan tapi gak jaga tenan lho ya ora usah wis mendingan. Mari tafsir sampai jam 1 ya. Jam 1 mari tafsir langsung turu blek. Jam 1 dibukai konjogo sampai jam subuh ono carane. Rawahul Bukhari. Kala rawahu ngrawatake hadis sapa al Bukhari sapa Imam Bukhari. Hati-hati kalau orang itu mencuri biasanya dia sudah tahu kondisi lingkungannya, sudah dipetakan, sudah diselidiki, ini lengahnya jam sekian, ini jalannya ini untuk ketika dikejar lewatnya sini biar enak, ono itu sudah tahu mereka lebih tahu dari sampean. Kalau sampean turu, tidak pernah memetakan juga tempatnya yang pas-pas itu mana. Wong Joko ya dolanan dhewe. Nek Joko ya ngono jagongan ngarepan ngono, terus-terusan ya ora apa-apa. Ya deh. Joko le. Wala wa an Amr bin Shu'aib bin lan saking Amr bin Shu'aib an abihi saking bapak Amr. kan jadi saking bayi bayi Amr radhiyallahu anhu kala ngendika sapa jadi jam piro milih anak maling jam 3 lewat sini ya. Hai, yo kan ya. Aku sih ngomong kok ngancing, kayak ngancing. Jadi ini kebuka pas Allah. Jadi tiba tutup, kena dia ya. Wah, iya kan. Kau pengin tutup isli. Tapi mau maling boleh lengah ya. Nek gak lengah ya gak kira melbu deh. Mau pinter deh kok. Sudah ditelok sih. Kok lengah ini? Kan, nek kan ya. Ini maling amatir ini. Nek kan delok dhisik. Ono kesempatan langsung nyolong, pentungi. Nggih. Nah, malah profesional ndak sampai ini. Jam 3 ya. Banyak yang ngejar ya. Masyarakat. Bawahnya. Apa kursus pusat pisan? Hari ini sopo sih ngejar. Bawahnya. Rois. Karumbai. Wah. Yo. Baik komandane. Kala nggih saya piangin, Mbah. Hus. Cekat ngarepe langsung. Kala ngendika sedherek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arrogibu te wong wong kang pergi sendirian iku syaitonun setan. Oh, ya. Orang yang pergi sendirian itu setan. Artinya orang yang pergi sendirian itu mudah sekali untuk melakukan kemaksiatan. Ya, kalau berdua, apalagi bertiga, apalagi karo guru nih, kate nengok-nengok cewek ini pikir-pikir. Iya kan? Nah, itu. Makanya nek perjalanan ado itu sebaiknya ono pemimpin yang disegani. Nek gak jelas uraan wis. Musiki musik opo bar bar bar. Bani berdos pisan. Maka ini udhona pemimpin yang disegani. Yang kata di setan. Arrogibu syaitonun. Kala warrogibani. Wong nek kata ngelakuin maksiat. Jelas sendirian dia. Nggih. Dewe aneh yuk. Kaca-kaca dia. Kata nemoni sopo. Nonengkono mesti dewean. Ini setan deh. Warrogibani utawi wong kang bepergian luru iku syaitonani setan luru. Wong pacaran gak kira bertiga. Berdua. Kecuali nak sepakat kafe mati pacaran. Wasalah satu utawi tiga orang iku robun iku baru ontan-ontan. Kala iku robun iku ontan-ontan artine ora rombongan wis manane. Iku robun iku rombongan. Jadi minimal berapa? Tiga. Karena dulu ya memang itu saya katakan tidak ada apa angkutan umum, tidak ada angkutan umum, enggak ada yang demikian. Sekarang sudah luar biasa. Rawahu ngriwayatkeun ing hadis sapa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i bi asanida kelawan biro-biro sanan sahihatin kang sahih qala lan ngdika sinan At-Tirmidzi ngdika ngeten haditsun hasanun utawi iki gun hadis utawi iki ku haditsun hadis hasanun kang hasan wa Nabi Sa'id lan sagi Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala ngdika sinan Abu Sa'id wa Abu Hurairah tolong dikosin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ida kharaja ing dalam nalikane metu sapa salah satu wong telu. Ida kharaja ing dalam nalikane metu sapa salah satu wong telu. Fi safarin ing dalam lunga fal yu amiru mongko becik ndadekno pemimpin sapa salah. Fal yu amiru mongko becinda tekno pemimpin sopo salasah ahadahum ing salah si jine salasah dola nek muling kok bareng-bareng le wale Palembang wake bareng-bareng le wale bareng ye le enak kan toh Sulawesi loro rasa muling meren sadurunge ana pok limo nang kene ya nek limo bareng boleh bareng. Fal yu amiru ahadahum hadisun hasanun. Kala situ ngale sapa jeneng Ariswandi. Nang mana itu sekarang? Depok. Hah? Arisal. Loh, Arisal itu yang dulu ke Malaysia itu. Ariswandi yang ke Malaysia itu. yang Depok arisan. Belum pulang itu yang di Malaysia. Waduh. Wah, sudah dikembalikan hartamu. Uangmu. Sudah. Haditsun hasanun. Kena tipu saken ya, masyaallah. Itu ngono ben gampang pindah mondok itu ya. Rencana mau mondok lagi enggak itu? Arisan itu. Arisan di itu. Ke Sulawesi. Terus pulang ke Bantul kapan? Nah? Kalau rawahu riwayatkan yang hadis apa Abu Dawud bi isnadin kelawan sanad Hasan ingkang Hasan. Wa ani bin Abbas bin radhiyallahu anhu ma ani Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sinten Kanjeng Nabi khairus sahabati arba'atun. Khairus sahabati utawi luwes bagus-bagus e kanca. Iku arba'atun papat. Kala iku arba'atun iku papat. Kala bagus-bagus e teman itu kalau perjalanan berapa? 4. Nggih. Kala wa khairus saraya utawi luwe bagus-bagus e pira-pira tentara, tentara yang dikirim. Saraya ini tentara yang dikirim tanpa menyertakan raja yang mengirim, jenenge saraya. Iku arba umiatin 400. Kala wa khairul jujushi utelwe bagus-baguse piro-piro tentara iku arba atu alafin papat piro-piro ewu. Kala walayuh labalan ora dikalah no, ora dikalah no sopo ithna asyaro, sopo ithna asyaro, sopo 12. Gala alfan apane sewune min kilatin krono sedikit jumlahe. 12.000 tentara tidak akan bisa dikalahkan karena jumlahnya yang sedikit. 12.000 enggak sedikit. Musuhnya lebih 12.000, dia tidak akan kalah sebenarnya. Tidak akan kalah disebabkan kekurangan jumlah. Oh, 12.000 sudah banyak. Musuhnya siapapun Kanjeng Nabi dahuni. 12.000 tidak akan dikalahkan. Ya. Tidak akan dikalahkan disebabkan kurangnya jumlah. Kalau dia kalah, imma karena dia itu sombong. Ujub. Ya, meremehkan musuh. Wah, ini. Wa yauma Hunainin id a'jabatkum kasratukum. Saat perang Hunain kalah karena mereka ijab. Mereka napa? Bukan sombong sih, apa jenenge? Bangga. Wah, akeh iki wis. Nah, engko bangga nemen iso dadine napa? Sombong kalah. Nah, itu. Jadi kekalahannya bukan karena bukan disebabkan jumlah yang sedikit, tapi karena sebab yang lain. Rawahu ngriwayat nang hadis sapa Abu Dawud wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi. Wa qala lan ngendika sinten Imam Tirmidzi. Ngendika ngene haditsun hasanun utawi iku hadis iku haditsun hadits hasanun kang hasan utawi iku haditsun hadits hasanun kang hasan babu adabi sairi utawi iku bab nerangno tata kramane apa iku berjalan wan nuzulilan leren wal mabiti lan nginep ya, pas nuzul leren nuzuli istirahat pas nginep wan naumi lan turu Fisafari ing dalem lungo. Fisafari ing dalem apa iku jenenge lungo. Kala wastiba bisuriyi ya. Wastiba bisuriyi lan sunai berjalan. Hah? Si. Kala oh ya, iso suro iso suriyi. Wastihba bisuro lan sunai berjalan di malam hari. Jadi ngeten, kalau apa setelah istirahat ya, nanti malam dilanjutkan perjalanan. Mereka ini nek malam itu dilempit bumi ini jir ini ngeten. Lebih cepat perjalanan di malam hari. Jadi kok istirahat, nanti malam-malam ya dilanjutkan lagi perjalanan. Itu lebih cepat. Warifkilan lemah lembut. Bidawabi kelawan piro-piro hayawan. Ngeten nggih. Kudani. Mobile ya. Kayak ono bensin ya itu kono bensin ngono. Sekiranya enak mobil ibu gak rekoso ibu bi ya nek mobilnya sakit ya diobati ngono ya aja tabrak tabrak noto wae tabrak no gak kelem nabani wah kala wa muroati maslatiha wa muroati maslahatiha lan jogo kemaslahatane ad-dawab kemaslahatannya mobilnya sepedanya ya dijaga dikosoi nek kempos ayo oh, cok nemen-nemen kempos e saken kok abo tarikane kan ngoten saken kudu mikir ngono jane wa jawazil irda filan wenanging boncengno aladabati ing atase hayawan bolehlah bonceng boleh enggak apa-apa bonceng satu dua orang enggak apa-apa tapi idza kanat ing dalem nalikane ono apa dabah iku tatiku iku mampu apa dabah dalika ing mengkono-mengkono irdaf irdaf boleh memboncengkan ya orang di belakang sampean boleh kalau memang mobilnya kuat kalau mobilnya gak kuat memang ngeng ngoten niku ya ndak usah wis ya nah, sepedanya gak kuat ya ndak usah ngoten kala wa amriman lan perintah wong kosoro kang sembrono soboman fihakiha ing dalam haki dabah bil kiami kelawan jumenengi bil kiami kelawan jumenengi fihakiha kelawan haki dabah bil kiami kelawan jumenengi fihakiha kelawan haki iku jenengi dabah kalau ada orang sangat ceroboh merawat kudanya merawat kontanya kita kasih tahu dia tolong itu dirawat kudanya mobilnya kalau enggak dirawat kasih tahu supaya mobilnya dirawat Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida safartum min dalam nalikane lunga sapa sira kabeh fil hisbi ing dalam bumi kang fil hisbi ing dalam bumi kang apa subur ya fatu mongko paring sapa sira al ibila ing unta hadduha ing bagiane unta minal ardi saking bumi jika kalian melewati bumi yang sedang subur maka jangan lupa haknya ontamu berhentikan ontamu suruh makan sebanyak-banyaknya karena rumputnya sedang hijau-hijaunya ya suruh makan sebanyak-banyaknya santai ya, turun dulu kasih makan ini ontanya kasih makan ngoten qala wa idza safartum nan ing dalem nalikane lunga sapa sira kabeh fil jadbi ing dalem bumi kang tandus bumi kang tandus bumi yang kering fa asri'u mongko nyepetno sapa sira fa asri'u mongko nyepetno sapa sira alaiha ing atase al ibil asaira ing mlaku kalau waktu itu melewati bumi yang sedang napa jenenge bumi yang sedang sangat tandus maka suruh cepat nah gala wa badirulan nyepetno sapa sira kabeh gala biha gala wa lan nyepetno sapa sira kabeh wabadiru biha kelawan iku jenenge unta niqyaha ing apa iku tulang tul ing mana sebenarnya nikyun itu sumsum tapi yang dimaksud ada tulangnya niqyaha ing tulangi unta artinya sumsume mosok sumsume dicepetno kan benten saged mana ini berarti yang dicepatkan adalah tulang-tulangnya perjalanannya suruh cepet ngoten wa idza arastum lan ing dalem nalikane istirahat malam sapa sira kabeh wa idza arastum lan ing dalem nalikane istirahat malam dadi aras niku istirahat di malam hari fajatani bu mongko ngedono sapa sira kabeh atoriko ing dalan kalau berjalan di malam hari terus istirahat jangan istirahat di tengah jalan buat kemah di tengah jalan zaman dulu kan kemah-kemah enggak ada penginapan ya jarang bangunan, jarang masjid. Sekarang banyak masjid, turu ngepot teng masjid kesirep wis, penak nih. Enggak ada hotel zaman dulu. Lah maka mereka membuat kemah biasanya. Turun dari onta membuat kemah tidur. Fa innaha krana setune turuk iku turuk dawabi. Iku biro-biro dalane rumangkang. Wa ma'wal hawa milan tempate piro-piro kekremetan. Wa ma'wal hawa milan tempate piro-piro kekremetan bilaili ing dalem bengi rawahu. Riwayat ing hadis sapa muslimun makna aktu. Utai makna ni aktu al ibilah hadduha minal ardi ay urfuku tegese belas kasihano sapa sira kabeh. Biha kelawan dabah fisairi ing dalam laku litara'a supaya mangon sapa iku jenenge dabah apa unta nabi mangan tarani mangan mengembala makan fi hali sairiha ing dalam tingkah melakune iku dabah unta unta nggih unta nggih urfuku walaso sapa sira kabeh biha kelawan unta fisairi ing dalam laku litara'a supaya mangan apa unta fihali seriha ing dalam tingkah melakune unta. Jadi untuk cepet-cepet, alon-alon, biar sambil jalan sambil makan. Ngoten hayawan ini. Gala wa qauluhu taidawi kanjeng Nabi rupanin nikiyaha huwa bikasinuni iku kelawan kasrinun wa iskanil kofi lan sukuni kof niqe wa bilya ilan kelawan ya almusannati kang tentite mintah tu sangking isor. Wa huwa utinik yu iku al mukhu iku maknane muh muh niku sum sum sum sum wa nahu te maknane dawuh niki yahani asri'u nyepetno sapa sira kabeh biha kelawan iku unta hatta tasilu sehingga sampai sapa sira kabeh al maksida ing tujuan qabla ayyadhaba ing dalam saat turunnya yang hilang opo mukhuha opo sumsumi unto mindong kisairi sangking rekosone perjalanan watarisu teman ini takris iku anuzulu iku leren filaili ing dalam bengi korono tarudur korono untuk istirahat wong ya Rabbana darofna bi anna madarofna wa annana